cinta yang ku beri. Inikah caramu membalas sayangku? Kau lukai sayangku untukmu. Teganya kau menari di atas tangisanku. Kau permainkanku sesuka hatimu. Sudah, cukup sudah. Cukup sampai di sini saja. Daripada hati gelisah, cintaku kau balas dengan dusta. Sudah, cukup sudah. Cukup sampai di sini saja. Daripada batin tersiksa, lebih baik ku pergi saja. Coba mengalah, ternyata sabarku tak berarti untukmu. Teganya kau menari di atas tangisanku. Kau permainkan ku sesuka hatimu. Sini saja, daripada hati gelisah, cintaku kau balas dengan dusta. Sudah, cukup sudah. Cukup sampai di sini saja, daripada batin tersiksa. Daripada batin tersiksa, lebih baik ku pergi saja.